إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah di ayat 8 yang saya bacakan itu Allah berfirman, dari sebagian manusia ada orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat pertama yang menjadi awal dari rangkaian panjang ketika Allah bercerita tentang orang-orang munafik. Kalau 6 ayat di awal di surat, di 5 ayat pertama di surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang karakteristik daripada orang-orang yang beriman. Kemudian di 2 ayat berikutnya Allah bercerita tentang orang-orang yang kafir. Nah, di ayat yang selanjutnya ini dalam rangkaian ayat yang cukup panjang sampai ratusan ayat itu Allah bercerita tentang karakter daripada orang-orang munafik. Jadi kalau kita lihat bagaimana karakter munafik ini adalah sesuatu karakter yang kalau Al-Qur'an itu sampai menggambarkan dalam ratusan ayat di dalam Al-Qur'an, bahkan dimuat dalam berbagai macam surat, ini menunjukkan bahwa kemunafikan bukan sesuatu yang ringan. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Allah katakan sesungguhnya orang-orang munafik itu posisinya itu dia berada di neraka yang paling bawah, saking jeleknya karakter yang mereka miliki. Nah, itulah sebabnya kita paling tidak ya itu mengetahui bagaimana karakter daripada orang-orang munafik ini. Kalau kita ingin mengenal mereka, kalau kita kenal orang-orang di karakter yang awal, di surat-surat awal itu kita kenal para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal dan sebagainya. Kemudian orang-orang kafir itu kenal orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, orang-orang yang sangat keras perumusannya terhadap Islam. Maka paling tidak untuk orang-orang munafik ini kita mengenal karakter yang Allah sebutkan, ya, yang Rasul sebutkan itu dalam hadis-hadisnya atau dalam surah-surah Nabawiyah itu karakter seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengapa kita penting memahami ini? Karena ada satu hal yang mesti kita pahami bahwa keimanan yang kita miliki kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah bisa sehebat keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali memperjuangkan Islam ini bersama dengan Rasulullah. Begitupun juga dengan masalah kekafiran. Kekafiran yang dimiliki oleh umat akhir-akhir ini tentu tidak akan sebanding dengan kekafiran yang dimiliki oleh Fir'aun. Kekafiran yang ditunjukkan oleh Abu Jahal. Kekafiran yang ditunjukkan oleh Abu Lahab. Nah, begitupun juga dengan kemunafikan. Kemunafikan kita sekarang ini tidak akan sehebat kemunafikan yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Kenapa? Mereka berhadapan dengan nabinya sendiri. Mereka berhadapan dengan para sahabat yang hebat-hebat. Nah, bagaimana kalau mereka sampai bisa munafik, itu akan sangat luar biasa. Kita lihat siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi di masyarakat Madinah pada waktu itu mereka memiliki beberapa kabilah. Dan sebelum kedatangan Rasulullah, mereka menyepakati untuk mengangkat satu orang di kalangan mereka itu sebagai pemimpin mereka atau sebagai rajanya. Dan pada waktu itu mereka bersepakat, mereka akan mengangkat sebagai raja itu adalah pemimpin dari kaum yang jumlah kaumnya itu paling banyak. Nah, kebetulan kabilahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki anggota kabilah yang terbesar. Dan dia direncanakan akan dinobatkan menjadi raja bagi penduduk Madinah atau Yatsrib pada waktu itu. Beberapa hari menjelang pengangkatan beliau sebagai raja, Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, peta perpolitikan berubah. Tadinya dia menjadi orang yang akan dicalonkan sebagai seorang raja, tapi ketika semua orang tunduk kepada Rasulullah, maka tidak ada lagi istilah raja. Satu-satunya penguasa di Madinah pada waktu itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena utusan-utusan Madinah pada waktu itu sudah berbaiat bahwa kami akan mendukung Rasulullah itu baik dengan diri-diri kami dan dengan harta-harta kami. Dan mereka siap untuk mengorbankan jiwanya membela keberadaan Rasulullah bersama dengan mereka. Jadi kalau ibarat orang yang mengikuti kandidat kepresidenan, bayangkan ada seorang calon presiden, kemudian ada calon presiden yang lain, kemudian ada calon presiden yang lain itu yang menang, sementara kita kalah. Cuma ada dua pilihan yang mesti diambil oleh orang yang kalah. Pertama, apakah dia akan menjadi oposisi? Yang kedua, apakah dia akan menjadi pengikut dari orang yang dia kalah olehnya? Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengambil posisi oposisi, maka itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Karena kenapa? Orang Islam itu terkenal sebagai orang yang sami'na wa ata'na, wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka dia tidak akan punya pengikut. Tidak akan ada orang yang akan mendengarkan dia. Akhirnya apa? Jalan yang dia ambil, dia menjadi pengikut Rasulullah. Cuma masalahnya, dia ikut dengan Rasulullah itu karena dia tidak punya jalan lain. Tidak ada cara bagi dia untuk mendapatkan perhatian dari manusia, kecuali dia harus dekat dengan penguasa baru. Dan kalau kita lihat hal yang seperti ini, kita akan mulai bisa melihat siapa orang-orang yang mungkin akan bisa kita jadikan contoh untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ketika ada penguasa baru, maka orang-orang yang tadinya bermusuhan dengannya, dia akan mendekat. Karena paling tidak, dia akan bisa berada di jajarannya dekat dengan penguasa. Tetapi masalah muncul. Karena kenapa? Orang-orang yang berada di jajaran pertama, orang-orang elit yang ada di sekitar Rasulullah, itu adalah orang-orang yang paling banyak pengorbanannya dalam Islam. Orang yang sudah mengorbankan dirinya, orang yang sudah mengorbankan hartanya untuk membela Islam, itulah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan sebagian besar para sahabat yang terbukti membela Islamnya dengan diri dan hartanya adalah orang-orang muhajirin. Karena kenapa? Karena mereka sudah terbukti 10 tahun bersama dengan Rasulullah di kala senang dan susah. Mereka sudah mengorbankan dirinya, rela untuk disiksa, rela untuk dipukul. Mereka rela untuk menjadikan tubuhnya untuk membela Rasulullah. Mereka mengeluarkan hartanya. Bahkan hebatnya, orang-orang yang hijrah itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraan yang tidak bisa dibawa, meninggalkan meja, lemari dan sebagainya, rumahnya ditinggalkan. Dia cuma bawa badan dan apa yang bisa dibawa dengan unta. dan mereka hijrah ke Madinah. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu itu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha untuk mendekati kalangan yang dekat, lingkaran dekat di kalangan Rasulullah, dia agak kesulitan. Karena kenapa? Dia harus membuktikan dirinya dulu memang layak berada di dekat dengan Rasulullah. Karena dia harus bersaing dengan Abu Bakar, dia harus bersaing dengan Uthman, dengan Umar, dengan Ali, dengan Bilal bin Rabah. Dan repotnya apa? Dalam rangka untuk bisa mendapatkan perhatian manusia, maka orang itu harus dekat dengan Rasulullah. Dan apa yang dia lakukan? Dia sholat di saf yang pertama, langsung sholat di saf di belakangnya Rasulullah. Dan setiap Rasulullah ingin berkhutbah, maka dia akan berdiri, dia minta seluruh para sahabat untuk diam, dia mengatakan, kalian tenang, Rasulullah akan memberikan kuliah, Rasulullah akan berceramah. Jadi paling tidak, kalaupun dia tidak menjadi orang yang didengarkan oleh orang, paling tidak dia bisa jadi MC-nya. Nah, cuma masalahnya adalah, ya, jadi bagaimana kondisi ini kita lihat, bagaimana sulitnya bagi dia untuk bisa kalau kita pernah menonton film Risalah, sangat kesulitan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyesuaikan diri dengan kalangan para sahabat, terutama kalangan elit. Karena kenapa? Contohnya di sholat ini. Di sholat ini kita jangan sampai seperti di luar negeri. Waktu itu pernah terjadi di kampus UI di Depok, di Masjid Salam. Saya waktu itu sempat agak marah. Karena kenapa? Bayangkan di tempat itu, ya, di saf pertama itu dikosongkan. Untuk siapa? Untuk rektor, untuk kurek, untuk para pudek, untuk para dekan dan lain sebagainya. Saya bilang ini bukan cara Rasulullah. Cara seperti ini tidak boleh dilakukan. Bahkan di beberapa negara-negara Arab itu dikatakan bahwa kalau di situ ada raja, maka bagian depan daripada saf ini dijaga oleh para pengawal, pas pampres. Dibilang bahwa saf pertama ini adalah saf elit, hanya untuk para pejabat. Tidak bisa. Kenapa di zaman Rasulullah yang duduk di depan yang datang pertama? Baik dia budak, dia tukang becak, tukang sapu di jalan, dia berhak duduk di saf yang pertama. Tidak ada kemuliaan orang itu hanya diukur dari jabatannya. Dan itu sulit bagi orang-orang munafik. Dan itu sulit untuk diterima oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana mungkin saya akan bersanding dengan orang yang biasa saya jadikan sebagai budak, yang saya anggap sebagai budak saya? Bagaimana saya akan berdampingan dengan orang yang saya dalam keseharian saya anggap sebagai pembantu, saya kenal sebagai tukang becak, sebagai tukang batu? Bagaimana mungkin saya akan berjabat tangan dengan dia? Ini kesulitan yang dialami oleh orang-orang munafik. Mereka tidak bisa menerima bahwa sekarang mereka harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang selama ini mereka anggap rendah. Kita bisa bayangkan. Beginilah kesulitan bagi orang-orang munafik itu untuk bisa berada di jajaran dekat dengan Rasulullah. Itulah sebabnya kita lihat di sini betapa kita lihat upaya-upaya yang dilakukan Islam untuk bisa membersihkan barisan itu dengan jalan menguji mereka. Contoh yang sederhana, bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai munafik, mungkin mudah bagi mereka untuk bersedekah, mengeluarkan harta. Tapi kalau dituntut kepada mereka untuk mau berperang, itulah sebabnya salah satu ujian bagi orang-orang munafik yang ada di Madinah pada waktu itu adalah jalan ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap untuk berperang. Itulah bedanya Islam kita sekarang dengan Islam di zaman Rasulullah. Kalau kita masuk Islam sekarang, itu mungkin orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen masuk Islam itu nonton di YouTube, dia lihat ada ustadz yang ceramahnya bagus, dia tersentuh, lalu dia masuk Islam bersyahadat. Paling yang berubah dalam kehidupannya cuma dia sekarang sholat 5 waktu. Mungkin dia harus mengubah cara makannya, tidak lagi makan yang haram. Dia tidak lagi minum alkohol. Yang berubah dari mereka paling cuma gaya hidup. Tapi kalau di zaman Rasulullah, kalau orang masuk dalam Islam, maka yang dia hadapi itu adalah satu negara. Dia ibaratnya masuk ke dalam kamp militer. Bayangkan, orang di Mekah kalau dia masuk dalam agama Islam, pada waktu itu belum ada perintah sholat. Kalaupun ada, itu cuma sholat gayanya Nabi Ibrahim. Belum ada perintah puasa pada waktu itu. Belum ada larangan untuk minum khamr. Belum ada kewajiban untuk memakai jilbab. Tapi kalau orang sudah beriman pada waktu itu, sudah masuk dalam Islam, maka dia tidak boleh lagi menyembah Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Artinya apa? Kalau dia masuk dalam Islam, maka dia harus siap untuk menghadapi orang satu kaum yang akan siap untuk menyiksanya. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan kepada kaumnya, barang siapa di antara kalian yang menyembah Tuhannya Muhammad atau masuk ke dalam agama Muhammad, maka akan aku pukul dia sampai dia murtad lagi. Bayangkan, itu dilakukan oleh Umar bin Khattab bagi anggota-anggota kabilahnya yang masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dihadapi orang dulu waktu masuk Islam. Dan ini diperkuat, dibuktikan lagi kebenaran Islam mereka ketika mereka diharuskan untuk berperang. Kalau kita lihat jumlah senjata yang ada pada perang Badar pada waktu itu, jumlahnya sangat sedikit. Jumlah 300-an orang dengan senjata seadanya menunjukkan bahwa background mereka bukan orang militer. Tapi berangkatnya mereka ke medan perang itu karena baiat. Mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah akan membela Rasulullah itu dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka sendiri. Itu bukti keimanan. Dan itu yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik di Madinah pada waktu itu, kalau dia disuruh untuk berperang atau ada perang, yang dia suruh berangkat itu adalah anaknya atau pembantunya atau budaknya, bukan dia yang perang. Karena kenapa? Kalau saya berperang saya akan mati. Kalau saya mati, bagaimana nanti dengan harta saya, istri saya, anak saya dan sebagainya? Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Itulah sebabnya ketika mereka mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ingat, ini adalah urusan hati. Allah dalam ayat ini tidak menunjuk seseorang. Allah hanya mengatakan wa minan nas. Artinya apa? Semua kita, semua yang ada di sini punya potensi seperti apa yang Allah sampaikan dalam ayat itu. Kita semua bisa bilang bahwa saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada hari akhir. Tapi pada akhirnya yang membuktikan itu adalah apa yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini. Apa yang kita sudah buktikan bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang munafik. Nah, tentu saya menyampaikan hal ini bukan untuk menunjuk orang lain. Artinya apa? Ini hanya sebagai sebuah gambaran kepada kita. Karena ini adalah urusan hati, maka kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain itu kamu kafir, kamu munafik. Tidak bisa. Karena ketika kita menunjuk seseorang itu kafir, kemudian tidak terbukti kafir, maka penunjukan itu kembali kepada diri kita. Dan kita pun juga tidak bisa menunjuk orang itu munafik. Karena kenapa? Bayangkan, untuk Abdullah bin Ubay bin Salul sekalipun, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadanya kamu orang munafik. Walaupun seluruh Madinah itu tahu beliau adalah tokoh munafik yang terbesar yang ada di Madinah. Bahkan para sahabat sendiri meminta kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Ketika itu diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, jangan. Apa nanti kata orang bahwa Rasulullah membunuh umatnya sendiri, Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi beliau cuma membuat suasana, biarlah waktu yang membuktikan siapa di antara mereka yang betul-betul orang-orang munafik. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu introspeksi bagi diri kita dalam rangka untuk melihat, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bukan, kita tidak termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Sebagaimana kesadaran bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dikala dia turun, kadang-kadang kita bisa melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak pernah bisa bayangkan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور.